untuk melakukan sesuatu yang akan menenangkan hati kita dan menenangkan hati saudara kita. Yang pertama, sabda beliau, yassiru. Lakukanlah sesuatu yang akan mendatangkan kemudahan. Yang maknanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hendaknya kalian senantiasa menempuh sesuatu yang mudah, yang berkaitan dalam seluruh perbuatan-perbuatan kalian, interaksi kalian, terutama tatkala kita berinteraksi dengan kaum muslimin. Demikian diingatkan oleh beliau untuk kita menempuh sesuatu yang akan mendatangkan kemudahan. Memilih sesuatu yang lebih mudah dalam pekerjaan yang akan kita lakukan, dalam amalan yang akan kita lakukan, dan juga interaksi kita terhadap umat ini, kita memilih sesuatu yang paling mudah. Bahkan dikatakan, kalau kita kembali kepada seluruh peribadatan, hakikatnya juga demikian, kita diperintahkan untuk memilih sesuatu yang akan memudahkan ibadah itu. Dicontohkan, ketika kita akan berwudu, kita mendapatkan dua jenis air, yaitu air yang dingin sekali dan air yang hangat. Sikap kita tentunya tidaklah sebagaimana orang-orang sufi dengan anggapan bahwa ketika dia melakukan yang sulit, dia akan mendapatkan keutamaan. Maka dia memilih yang dingin. Dan ini adalah kesalahan. Hendaknya dia memilih yang mudah. Dia pilih air yang hangat. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Demikian pula yang berkaitan dengan interaksi dengan kaum muslimin. Diperintahkan kepada kita untuk memudahkan urusan. Dan itulah yang Allah inginkan. Dan hendaknya kita kembali kepada anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memudahkan untuk kita, menginginkan kemudahan untuk kita, maka hendaknya kita jangan menyulitkan. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah sekali-kali tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dan ini sebuah bimbingan. Hendaknya kita memberikan kemudahan tatkala kita berhubungan dengan saudara kita. Dalam segala bentuk muamalah. Sebagaimana dalam hadis, ketika kita melakukan transaksi, yang terbaik adalah ketika kita memudahkan. Walaupun tentunya bukan berarti hal itu harus kita lakukan, tetapi yang terbaik adalah memudahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat seorang mukmin yang terbaik ketika dia berniaga adalah samhan idza ba' wa samhan idza syara. Dia berlapang dada, memudahkan tatkala dia menjual Dan juga demikian ketika dia membeli, memudahkan. Tidak berbelit-belit. Dan subhanallah hadirin, jaza sebuah balasan. Orang yang memudahkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya. Apalagi tentunya ketika yang bersifat memudahkan ini berkaitan dengan sesuatu yang akan membantu saudara kita. Berkaitan dengan sesuatu yang akan membantu kesulitan yang dimiliki oleh saudara kita, maka ini tentunya akan mendatangkan kemuliaan. Akan mendatangkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha tahu kemudahan yang sesuai untuk hamba-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam hadis yang sangat pendek, anfiq yunfaq alaik. Hendaknya kalian memberikan infak, maka niscaya akan diberikan infak untuk kalian. Diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha tahu. Dan semakin besar nilai kemudahan yang dia berikan untuk saudaranya, maka semakin besar kemudahan yang akan Allah anugerahkan untuk orang ini. Kemudahan yang akan Allah anugerahkan untuk orang ini. Orang yang membebaskan utang seumpamanya, demikian berat. Tabiat daripada kita, al-malu habibun ila nafsi. Harta merupakan sesuatu yang sangat dicintainya. Maka tak kala dia bisa membebaskan, maka jaminannya demikian mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadirin berkaitan dengan semua sifat yang berkaitan dengan memudahkan. Baik dalam pekerjaan kita memilih yang paling mudah, kemudian kita melakukan ketika beribadah, kita tempuh sesederhana mungkin. Dalam artian bukan menyebelikan sebuah ibadah, tatkala kita merealisasikan, mewujudkan amalan itu, kita wujudkan dengan tanpa adanya sikap takalluf. Tanpa dengan adanya sifat takalluf, yaitu membebani. Ketika kita mendapatkan jalan menuju ke masjid, satunya jalan ini rusak, ada satu jalan yang mudah, maka kita memilih yang mudah, bukan memilih yang rusak. Demikian dicontohkan oleh Syaikhul Utsaimin. Dan demikian, kita tempuh ibadah itu yang akan, tentunya yang akan semakin mudah untuk kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali tentunya sebuah ibadah yang memang la yata'atta illa bil masyaqqah. Sebuah ibadah yang tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan melalui sebuah kesulitan dan perjuangan. Katakan jihad, memang demikian. Di situ ada sebuah perjuangan. Ada sebuah perjalanan yang berat tentunya. Itu wajar. Dan tentunya balasannya sesuai dengan apa yang dilakukan hamba itu. Dan juga beberapa sifat ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-Nya. Berat seorang untuk mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah. Asalnya demikian tentunya, seorang siapa yang tidak mencintai darahnya. Nyawanya, terasa dia sedikit mengalami sakit, dia berobat. Sayang kepada fisiknya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala meminta nyawanya. Allah perintahkan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jujur di antara mereka. Tatkala diperintahkan untuk zakat, sifat daripada harta adalah sesuatu yang sangat kita cintai. Tiba-tiba kita harus tertuntut untuk mengeluarkan harta itu. Tentunya hal ini bukan ringan. Bersedekah bahkan lebih berat lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik daripada sedekah ada sesuatu yang kita keluarkan dari harta kita yang paling kita cintai. Dan ini dikatakan sebagai albir, sebuah kebaikan yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada kalanya sebagian daripada ibadah menuntut perjuangan daripada kita. Salat tahajud yang paling afdal ada di penghujung malam, sepertiga malam terakhir. Yang kita mengalami tentunya pada saat itu nyamannya, bahkan terasanya kita untuk menikmati malam di penghujung malam. Kalau boleh dikatakan mungkin mimpi itu datang di penghujung malam. Terasa kalau dia bangun malam kemudian tidur lagi, itu terasa di penghujung malam. Dan ini hadirin rahimakumullah, menuntut kita untuk berjuang. Dan demikian tentunya dalam perkara-perkara yang lain. Kemudian dalam sifat pelaksanaan ibadah, ada di antaranya yang kita dilarang untuk takalluf, walaupun asalnya ini memerlukan perjuangan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Orang itu kondisinya akan selalu baik selama dia mensegerakan untuk berbuka. Mensegerakan untuk berbuka. Puasa menuntut kita perjuangan. Menuntut kita tentunya subhanallah menahan dahaga, menahan hawa nafsu. Tetapi tatkala datang waktu untuk berbuka, diperintahkan untuk kita bersegera. Ini di antara beberapa contoh dalam hadis yang ketika kita melakukan sebuah ibadah, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dengan sesuatu yang sangat memudahkan. Contohnya lagi barakallahu fikum, berkait dengan sahur. Yang paling afdal adalah apa? Mengakhirkan sahur. Hikmahnya masya Allah, kita akan lebih kuat, fisik kita akan lebih tahan, bertahan. Energi yang ada dalam tubuh kita masya Allah lebih bertahan ketika kita mengakhirkan sahur. Lain halnya ketika dia mensegerakan sahur. Subhanallah, semua sifat di dalam agama kita adalah mudah. Adalah mudah. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya agama itu adalah yusrun, mudah. Walan yushadad dina illa ghalaba. Tidak ada seseorang yang membebani ketika dia beragama kecuali dia akan dikalahkan. Oleh sebab itu ikhwati fillah, seorang muslim itu menempuh sebuah kebaikan dengan senantiasa mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah, dan mengamalkan kebaikan tentunya juga dengan bimbingan yang benar. Tidaklah dia melakukan dengan menyangka, merekayasa, ataupun melakukan sesuatu hanya dengan pikirannya semata. Kemudian selanjutnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yassiru, selanjutnya beliau menyatakan wala tu'assiru, janganlah kalian menempuh sesuatu yang akan menyulitkan menyulitkan untuk kamu atau menyulitkan untuk saudara kamu. Ini yang diingatkan. Dan ini mencakup dalam semua amalan. Dalam keseharian kita, kemudian juga dalam pekerjaan kita, dalam amalan kita, dalam hubungan kita kepada seluruh kaum muslimin. Lakukan sesuatu yang memudahkan dan jangan menyulitkan. Suatu saat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Rasul melihat seorang lelaki, ra'a rajulan waqifan fi syams, di tengah teriknya matahari dia berdiri. Di tengah matahari di siang hari, dan kita tahu tentunya bagaimana cuaca di siang hari di timur tengah, demikian panasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat atau kepada para sahabat, ada apa kurangan? Dijawab oleh beliau atau dijawab oleh para sahabat, huwa sahimun nadara ayyasum wa yakif fi syams. Dia berpuasa dan bernazar untuk berdiri tegak di siang hari di bawah terik matahari. Yang kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan melarangnya. Dan beliau berkata, la taqif fi syams. La taqif fi syams. Jangan kamu berdiri di terik matahari. Subhanallah. Seorang itu menempuh dalam kewajarannya. Jangan menyulitkan. Maka subhanallah, kalau kita lihat dalam keseharian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, tidak pernah mereka melakukan sesuatu yang sifatnya adalah aneh dan menyulitkan mereka. Bahkan ketika mereka memiliki keahlian pun dalam batas kewajaran, bukan menjadi sesuatu yang harus pada setiap harinya menghabiskan waktu mereka. Di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang ahli bermain pisau. Ditanyakan dengan keadaan orang, kenapa orang ini ahli? Dan diketahui dia, masya Allah, tiap hari dia latihan. Dipanggil oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dicambuk orang ini sebagai hukuman, dan setelah itu diberikan hadiah. Hadiah keahlian dia main pisau dan hukuman karena telah menghabiskan setiap hari untuk bermain pisau. Tidak pernah para sahabat melakukan sesuatu yang aneh. Gerakan yang aneh ini itu. Apalagi melakukan sesuatu yang sifatnya syadz. Bahkan sesuatu yang aneh. Yang memiliki tasabbuh dengan sesuatu yang haram. Atau bahkan tasabbuh dengan binatang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam gerakan, dalam suara, dilarang. Berjalan di atas kewajaran. Subhanallah. Tapi ada kalanya kita tertuntut. Subhanallah. Ibadahnya, jangankan ibadah dalam keseharian pun. Kalau boleh dikatakan, kita ingin riya, ingin dilihat dan dipuji. Ingin riya, ingin dipuji, atau masya Allah masuk MURI, atau yang lainnya, masuk menjadi orang yang dicatat apa sebagai orang yang pertama kali, yang teraneh, dimasukkan dia dalam buku, masya Allah. Dan itu gampang, kata Syekh Al-Albani, khalif tashhar, selisihi kewajaran masyarakat, kamu akan terkenal. Artinya bukan Syekh memerintahkan, tetapi kalau ingin terkenal gampang. Melakukan sesuatu yang di luar kewajaran. Dan biasanya menyulitkan. Biasanya apa? Menyulitkan. Demikian pula barakallahu fikum dalam memberikan tarbiyah. dalam memberikan tarbiyah, jangan lakukan sesuatu yang menyulitkan untuk anak-anaknya, untuk murid-muridnya. Tentunya di batas kewajaran. Di batas kewajaran orang tua mengajarkan anaknya, seorang guru mengajarkan kepada muridnya dalam batas kewajaran sehingga semuanya bisa disampaikan dengan hikmah dan umat bisa menerimanya dengan baik atau anaknya bisa menerima dengan baik. Juga demikian tentunya bagi orang tua, jangan walaupun kita mengarahkan selama yang dilakukan adalah mubah, jangan keluarkan. Kalau dalam bahasa kita tentunya jangan halangi daripada dunia anak yang itu dalam batas kewajaran mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan dan Husain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian mereka naik ke punggung, ketika sujud naik di punggungnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sekian lama sampai puas Hasan dan Husain bermain di atas punggung Rasulullah, kemudian dia turun, baru Rasul bangun dari sujudnya. Dalam batas kewajaran dunia mereka, selama hal itu tidak haram. Kalau haram, tentunya diperingatkan. Itu pun dengan cara yang bijak. Makan dengan tangan kiri, diingatkan. Sebenarnya Rasulullah mengingatkan ada seorang anak kecil yang makan dengan tangan kirinya. Mari katakan, ya gulam, samillah. Wukul biyamini. Wukul mimma yali. Diajarkan. Bukan berarti memudahkan dalam tarbiyah, yaitu membiarkan perkara haram dilakukan untuk anak kecil. Ini yang perlu untuk kita ingat. Coba antum baca tentunya sangat berfaedah insyaallah dalam Adabul Mufrad, interaksi Rasulullah terhadap anak-anak kecil. Subhanallah. Interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Ketika kita menyulitkan mereka dalam sesuatu yang memang mereka tidak mampu atau di batas alam pikiran mereka, subhanallah, imbasnya juga tidak baik. Imbasnya tentunya juga tidak baik. Kemudian selanjutnya, wabashiru, lakukan sesuatu yang akan membahagiakan, yang akan menyenangkan. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yang akan membahagiakan dan menyenangkan dirimu dan juga umat yang lainnya. Subhanallah. Dikatakan oleh Syekh, ij'alu tariqakum daiman al-bisyarah. Bashiru anfusakum wa bashiru ghairakum. Senangkan diri kita, bahagiakan diri kita, dan bahagiakan orang lain, senangkan orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu atau bahkan para sahabat, sifat mereka menjadi umat yang paling mulia tatkala mereka membahagiakan diri mereka. Dan kebahagiaan yang hakiki tentunya, warakallahu fikum, ketika tetap keadaan mereka berada di dalam agama, melakukan sesuatu yang akan mendamaikan dan menyenangkan hati mereka. Ada satu yang penting yang berkaitan dengan perkara di atasnya, nukilan daripada Ibnu Abbas, alasan kenapa para sahabat menjadi umat yang terbaik yang harus kita ikuti. Dalam penggalan perkataan Ibnu Abbas, man arada ayyasanna falyastanna biman qad mat. Kemudian penggalan di bawahnya, li'annahum aqalluhum takallufan. Umat yang paling tidak suka membebani diri mereka. Tidak suka takalluf. Tidak suka takalluf. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang berat atau takalluf, subhanallah, langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali kepada kata basyiru. Bagaimana kita menyenangkan diri kita, membahagiakan diri kita. Dikatakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara caranya, idza amilta amalan salihan fabashshir nafsaka bi annahu sayaqbalu minka. Di antara caranya, ketika kita melakukan amalan yang saleh, maka bangunlah sebuah keyakinan dalam hati kita bahwa kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hal yang baik. Letakkan sisi pandang kita, barakallahu fikum, sebagaimana selalu kita ingatkan, dengan pandangan yang jauh yang akan membahagiakan. Tersenyumnya itu, kalau boleh kita katakan, dari apa yang dia lihat, dari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dia bersemangat untuk beramal. Kenapa? Mungkin boleh dikatakan dia tersenyum. Dia bahagia. Dia mengingat masya Allah. Bidadari umpamanya. Seumpamanya. Dia mengingat bagaimana yang Allah ingatkan. Sifat-sifat hurul ain. Bagaimana sifatul jannah. Bagaimana jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagaimana dan bagaimana tentang kesempurnaan nikmat Allah. Bagaimana nanti kelak kita berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah yang kita cintai. Sehingga ketika dia melakukan segala bentuk amalan yang saleh, itu menyenangkan. Makanya hal yang sangat mengagungkan ketika motivasi dalam dia beramal adalah keimanan dengan perkara yang gaib. Hal yang mengagungkan, tatkala yang menjadi dorongan bagi dia untuk beramal, adalah keimanan dia dengan perkara yang gaib. Sisi pandang atau pandangnya demikian jauh. Dia melihat bukan dengan matanya. Seakan-akan tersenyumnya dengan apa yang dilihat oleh hatinya. Melihat sesuatu yang jauh. Apa yang ada di sisi Allah itu abadi. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقَ. Apa yang ada di sisi Allah itu akan selalu ada dan abadi. Kita berupaya untuk membahagiakan diri kita dengan membaca bagaimana kisah para anbiya dan perjuangan mereka. Makanya hadirin rahimani Allah wa iyyakum, ada kalanya para ulama juga dalam keseharian mereka itu, mereka menghibur diri mereka dengan sesuatu hiburan, contohnya bercanda, tetapi masih dalam kriteria canda yang tidak mengandung unsur dusta ataupun kebohongan. Makanya di antara contohnya dikatakan oleh para salaf, man wuffiqa lid-du'a falyubashshir bil ijabah. Tatkala kita berdoa kepada Allah, bangun sebuah keyakinan dalam hati, maka Allah akan mengabulkan. Kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak berputus asa daripada sebuah harapan dan doa. Ini menyenangkan dan membahagiakan diri kita. Kemudian membahagiakan orang lain tentunya teramat banyak. Menyenangkan hati orang lain. Sesuai dengan keadaan mereka. Sesuai tentunya dengan batasan-batasan yang diperintahkan dalam agama. Memasukkan sesuatu yang akan membahagiakan untuk saudara kita. Itu adalah hal yang baik. Makanya contohnya seandainya kita menjenguk orang sakit umpamanya, barakallahu fi, kita ungkapkan sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Abshir bil khair, anta ala khair, syafaqallah. kita kabarkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, biasa kalau orang Arab ketika mengunjungi sebelum mendoakan selalu menyatakan abshir bil khair. Nah, anta ala khair insyaallah. Sehingga orang itu semakin sar hatinya. Dan tentunya bukan tunaffiru, yang artinya malah barakallahu fikum, bukan membahagiakan tapi apa? Menyakitkan. Tambah menyakitkan. Kita melihat penyakit yang berat, kita ceritakan sesuatu yang berat yang telah ditimpa oleh saudara kita atau dengan sifat-sifat sebagaimana yang wajar, dalam arti yang tidak sewajarnya. Ini contohnya. Dan intinya membahagiakan saudara dalam tingkatan yang paling sederhana, tersenyum kita untuk saudara kita, ini merupakan idkhal surur, tersenyum untuk saudara kita. Nah, kalaulah dikatakan sedekah, kenapa berat untuk kita tersenyum untuk saudara kita? Dan tentunya sekian banyak perbuatan yang sifatnya bisa membahagiakan untuk saudara kita kaum muslimin. Wala tunaffiru, wala tunaffiru. Dan jangan kamu bersikap dengan sesuatu yang akan menarikan saudara kita dari kebaikan. Dan ini tentunya memiliki dua sifat. Jangan jadikan orang itu lari daripada kebaikan. Dan jangan jadikan orang ini berat untuk melakukan kebaikan akibat daripada tingkah kita. Dan kedua-duanya tentunya adalah merupakan sesuatu yang tercela. Dalam muamalah terhadap kaum muslimin, melarikan umat daripada kebaikan atau memberatkan umat dalam kebaikan yang akan dilakukan. Satu hadis lagi. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه مسلم. dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang diharamkan dari kelembutan niscaya dia akan diharamkan dari berkebaikan semuanya. Dan hadis ini tentunya berkaitan dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya tentang keutamaan sifatul rifq untuk bersikap lembut. Lebih utama lagi tentunya kelembutan untuk kaum muslimin. Menghindarkan daripada ketergesa-gesaan. Ada satu hal yang sangat indah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat taqumus sa'ah war-rum aktsarun nas. Tatkala datang hari kiamat, orang Rom merupakan umat yang terbanyak. Orang Rom. Kita ingat bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Di antaranya tentunya selain Ismail yaitu siapa? Ishak. Kemudian barakallahu fiik untuk memudahkan siapa Bani Israel dan Rom itu ada yang memilahkan. Kalau Bani Israel itu merupakan turunan dari siapa? Siapa? Ya'qub oleh Ishaq. Turunan daripada Ya'qub. Yang memang mirip. Ya? Barakallahu fiik. Kemudian memilahkan orang-orang Rom dan keturunannya dengan bahasa lebih sederhana lagi, Eropa umpamanya, dari siapa? Ada yang menyatakan dari Ishaq. Kembali kepada inti hadis, dikatakan oleh Rasulullah, taqumus sa'ah warum aktsarun nas. Datang kelak hari kiamat, orang-orang Romawi merupakan orang yang paling banyak jumlahnya. Ditafsirkan oleh rawi hadis Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, di antara sebab mereka menjadi umat yang terbanyak karena mereka memiliki di antara, disebutkan ada beberapa sifat, di antara sifat yang beliau utarakan adalah mereka bisa berlembut hati sesama mereka. Dan kelembutan itu membawa mereka untuk tidak suka menebarkan sesuatu yang menjadi fitnah di antara mereka kepada umat manusia. Yang kemudian dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, inna sifat yang seharusnya milik kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin ada kalanya mengutip kejelekan saudara dan ditebarkan kepada semua umat. Ditebarkan kepada semua umat. Tidak ada arifq. Tidak ada arifq. Yang lebih mengerikan lagi adalah yang ditebarkan adalah kekurangan ataupun kesalahan dari ahli sunnah. Ini sifat arifq. Yang dikatakan oleh para ulama, asalnya ini adalah sifatnya kaum muslimin. Sifatnya kaum muslimin. Tapi kaum muslimin melalaikan dan sifat ini dimiliki oleh orang-orang Rom. Mereka bisa berlembut hati di antara mereka. Ini yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Amr bin As. Bahkan dikatakan di antara sifat yang lainnya, ahlamun nas, atau di antaranya yaitu asra'un nas ifaqatan indal isab, indal masaib. Orang yang paling cepat bangkit untuk sadar dan memberikan bantuan tatkala musibah itu menimpa sesama mereka. Yang kemudian juga dikatakan Ustaz Saleh Al-Syekh, ini seharusnya juga merupakan sifat siapa? Kaum muslimin. Cepat tanggap. Yang intinya penjelasan ini disampaikan pada sifatul rifq. Bahwa ketika rifq itu dimiliki oleh kaum muslimin, subhanallah, akan mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang datang, kebaikan ini akan semakin membahagiakan mereka. Karena datang tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.